Ngerti dong. Apa orang mangkel ngerti ngono kuwi. Ngono kok jare cinta setengah mati. Apa kowe kuwi senenge gede-gede kejane masalah cinta akhire dadi gede. Mbok aja ngono nek sak enake dhewe. Terus nah kubung kowe. Ah iki sing ben aku ora loro ati ben aku ora mesti terus ora bunuh diri. Mari kita mati aku ora ngapusi. Sumpah wani mati. Mas, ngopo aku iki isih kurang ayu. Ngopo kurang seksi to, mas? Kowe pancen seksi, kowe pancen ayu. Ben, aja mecucu. Weh, aku malah ngomongin aku mecucu. Aduh sayang, ini kuyon aja kowe nesu-nesu. Nyatanya cuma toko wani ngonek kayak mecucu. Walah, ini kuyon aja tambah nesu-nesu. Kiraku kuyang. Kiraku ya, kuyang. Cuma kaya dunia, rasanya kaya mukum. Mateng-mateng, sayang. Ngerti mumus, neng weteng. Ngerti warna putih, balik tadi ireng. Wah, aku ya pancen katarak, weh, bu. Mas, ngopo aku iki isih kurang ayu. Apa kurang seksi to, mas? Cemburu. Aku parah kowe dan tak gadis malam minggu gak ada sahabat pelaku-pelaku. Aduh, cemburu. Nanti abang rupaku malah tak kenal kedeyan. Aku iki budemu apa kowe orang mikir anakmu wes gede-gede apa pancen wes kendar mergo akeh penggemaran boyo elek zaman biyen ali kok iso do kire keterke aku nunggoni sandalku. Ngono kok buaya. Aku parah kowe, tanda malam minggu gak ada sahabat pelaku-pelaku. Aduh, cemburu. Nanti abang rupaku malah tak kenal kedeyan. Aku iki budemu apa kowe orang mikir anakmu wes gede-gede apa pancen wes kendar mergo akeh penggemaran boyo elek zaman biyen ali kok iso do kire keterke aku nunggoni sandalku. Ngono kok buaya. Wes lah ora tak disengene ya iki cuma wes kendar rodo aksi-aksi yo daripada rono kegiatan sehari-hari. Wes lah tak baleni. Nek ra konangan yo mbo. Wong lanang saiki iki diomong mangane tandurane tangga. Lah, tak iya to, Mas. Isih kurang piye? Kok ya cepet rene iki dinganoke to, Mas. Mas, Mas, kok cepet to? Aja suwe-suwe. Lah, pengen ngombe. Aku mlamut teringgal dadi mantan. Tiang bebrayan wonten ing donya menika kathah ing pacoban. Kadang-kadang wonten perasaan cemburu. Nanging cemburu kula wau wonten ing bebrayan sang ketipun lasane bumbu. Bumbu menapa perawuh? Ora rawuh menika pancen hajiger tenan. Mas, apa aku iki isih